Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babun fi ta'arudi bainal adillati wa tarjihi. Bab tentang pertentangan dalil wa tarjih, dan bab tentang cara mentarjihnya. Ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'ati aqsami. Ta'arud pertentangan nutqaini, dua dalil Quran dan hadis, Quran dan sunnah, fil ahkam dalam hukum, yakni datang dalam bentuk ala arba'ati aqsam, dalam empat bentuk, empat macam. Qauluhu ta'arudun nutqaini al-muradu bihi al-kitabu sunnatu li'anal Qur'ana kalamullah waqad qala Allah anhu wa hadha kitabun yang teku alaikum bilhaq. Al-muradu bil kitab fil ayati al-Qur'anu wa sunnatu nutqun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nutqaini, ta'arud nutqaini yang dimaksudkan dengan nutqaini adalah Alkitab wa sunnah. Dari kata-kata anutku, nutku artinya ucapan, dua ucapan. Kenapa kok Quran wa sunnah beliau sebut nutqaini, dua ucapan? Ya, karena Al-Qur'an adalah firman Allah, dan Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah, hadza kitabuna inna kitab kami yang tiqu mengucapkan alaikum bilhaqi kebenaran kepada kalian. Jadi maksud hadza kitabuna, kitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'an, dan sunnah adalah nutqu nabi, ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Quran dan sunnah disebut nutqaini. يقول رحمه الله في هذا البيت إن التعارض يأتي على أربعة أقسام بينها في قوله. Beliau mengatakan maksudnya pertentangan dalil ada empat bentuk, dan beliau jelaskan dengan katakan ima umumun au khususun fihima au kullu nutqin fihi wasfun minhuma au fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun wasfaini fi wajhin dhuha. Bayana rahimullah fi hadainil baitaini al-aqsama al-arba'ata wa hiya al-qismu al-awwalu at-ta'arudu bainal 'amaini. Al-qismu al-thani at-ta'arudu bainal khasaini. Al-qismu al-thalithu at-ta'arudu bainal 'amin wa khasin mutlaqin. Al-qismu al-rabi'u at-ta'arudu bainal 'amin wa khasin min wajhin. Hadhihi hiya aqsamu ta'arudi al-arba'atu. Beliau katakan ima umuman atau khususun, boleh jadi umum atau khusus fima dalam keduanya. Au kulunutkin atau setiap dalil fi di dalamnya waspun minhuma. Salah satu dari sifat keduanya. Ima umuman atau khususun fima maksudnya berarti umum dengan umum, khusus dengan khusus. Au kulunutkin fihi wasfun minhuma. Atau setiap setiap dalil ada sifat dari keduanya. Berarti satu dalil umum, satu dalil khusus. Au fihi kulun minhuma. Dan yang keempat, atau di dalamnya ada setiap dari keduanya. Wa yu'tabar dan dianggap kulun min wasfaini setiap dari salah satu dua sifat tadi, umum dan khusus, wajhin dari satu sisi dhohar menonjol. Yang keempat, ada dalil yang kemudian mengandung sisi khusus dan sisi umum, dan dalil yang pertama ini mengandung sisi khusus dan sisi umum, dan dalil yang kedua mengandung sisi khusus dan sisi umum. Nah, itu yang keempat. Fihi kulun min huma wa yu'tabar kulun min wasfaini fi wajhin dhuhar. Bayana beliau jelaskan dalam dua bait di atas al-aqsam, empat pembagian tersebut. Yaitu pertentangan bainal amain di antara dua dalil umum, di antara dua dalil khusus, baina amin wa khasin mutlaqin, di antara dalil umum yang mutlak dan dalil khusus yang mutlak. Dalil umum yang mutlak maksudnya tidak mengandung sisi kekhususan. Dalil khusus yang mutlak artinya tidak mengandung sisi umum sama sekali. Nah yang keempat, pertentangan di antara dalil umum dan dalil khusus min wajhin, dari satu sisi. Artinya dalil ini punya sisi, dalil pertama punya sisi umum dan sisi khusus, dalil kedua punya sisi umum dan sisi khusus. Hadhi arba'atu aqsam, ila empat ya aqsam ta'arud, macam-macam ta'arud yang jumlahnya ada empat. Fal jami'u bainama ta'arada huna fil awalayaini wajibun in amkana. Wahaitu la in kana fatawakufu ma lam yakun tarihu kulin yu'rafu. Fa in alimna waqta kulin minhuma fasani nasikhun mimma taqaddama. Fal jam'u maka mengkompromikan di antara mata arada, di antara yang bertentangan, dua yang bertentangan guna di sini fil awalai, dalam dua yang pertama adalah wajib idza amkana, jika memungkinkan. Wa itula imkana, jika tidak memungkinkan maka tawakuf, maka kita tawakuf. Malam yakun, selama tidak ada malam yakun, selama tarhu kulin, selama tidaklah tarikh sejarah kulin setiap dari dalil yu'rafu, diketahui. Fa'in alimnya, jika kita tahu sejarahnya, mana yang dulu, mana yang belakangan, waktu kulin minumah, waktu dari setiap keduanya, maka dalil yang kedua, yaitu dalil yang belakangan, menghapus lima takadama dalil yang berada di depannya. Yakni al-mu'alif rahimahullah anna idza ta'arada ammaini aw khasaini wajib al-jam'u bainahuma. Fa idza warada fil Qur'ani ala sabilil misali thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina wa ma kunna musyrikin. Wa warada fi annahum la yaktumuna Allah haditha, yakni al-musyrikin. Fa hadani ammaini fa kaifa na'malu? Naqulu yajibu awalan al-jam'u. Faidah lam yumkin al-jam'u raja'na ila tarihi. In alimna al-muta'akhira fawa nasikhu, wa ilam na'lam fatarjihu, wa ilam yakun tarjihun wajaba atawakufu. Wal misal ala ta'arud dibayna khasaini mislu ayarida nasun akrim zaidan wa nasun akhar latukrim zaidan hadha ta'arudun. Faidah amkan al-jam'u wakila inal makna akrim zaidan in istahada awla tukrim zaidan in ahmala wajib al-jam'u. Wa'idha lam yumkin alim, amilna bil muta'akhiri. Wa'idha lam yumkin farajihu, wa'ilam yumkin fatawakufu. Wahada makna qawlihi wa'idhulla imkana fatawakufu ma'lam yakun tarihu kulin yu'rafu. Fa'in alimna waqta kulin minhuma fasani nasikhun lima takutana. Hadzal ladzi dzakarnahu bainal 'amaini mutlaqan wa bainal khassaini mutlaqan amma al-qismu ats-tsalits faqala rahimallah. Yakni rahimallah, ya, yang dimaksudkan oleh mu'alif, jika bertentangan dua dalil umum atau dua dalil khusus, wajib al-jam'u, maka wajib dikompromikan di antara keduanya. Contoh pertentangan di antara dua dalil umum. Terdapat dalam Al-Qur'an ala sabilil misal, ini contohnya, tsumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidaklah fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin, kemudian tidaklah perkataan orang-orang orang-orang musyrik ketika di yaumil akhir kelak, pada kiamat kelak, tidaklah fitnah mereka kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah Rabb kami, kami dulu di dunia tidaklah melakukan kesyirikan, kami bukanlah orang-orang musyrik. Pasal mereka orang-orang musyrik. Ini satu ayat di surat Al-An'am 23. Allah mengatakan bahasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada hari kiamat mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah kami dulu di dunia tidak melakukan kesyirikan. artinya bohong. Ya. Artinya dia berbuat bohong, mengatakan kebohongan. Warada fihi, dan terdapat juga dalam Al-Quran, dan beliau tidak ingat ayatnya, beliau tidak sampaikan, tidak ketika beliau menyampaikan hal tersebut, beliau tidak ingat ayatnya. Yang jelas ada dalam Al-Quran, anahum la yaktumunallaha haditha, bahasanya orang-orang, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, itu kata Allah, la yaktumunallaha haditha, dia tidaklah kemudian bisa menyembunyikan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bohong. Ada satu ayat mengatakan orang musyrik, orang kafir dari akhir kelak itu la yaqtumunallaha hadisa. Tidak menyembunyikan ucapan pada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak bisa berbohong. Ini kok ada ayat mengatakan mereka berbohong. Maka fahadani amani, maka ini adalah dua ayat yang bersifat umum. Fakaifa na'malu, maka bagaimana yang kita lakukan? Nakul, kita katakan yajibu awalan, wajib untuk pertama kali, pertama kalinya kita wajib untuk al-jam'u. Kita kompromikan. Jika tidak mungkin al-jam'u, kompromi, kita merujuk pada sejarah. Jika kita tahu mana yang dalil belakangan, maka itulah yang menghapus. Jika kita tidak tahu fatahdih, maka kita rojihkan. Kita pilih mana yang lebih kuat. Jika lam yakun tarjihun, jika tidak mungkin tarjih, wajib tawakuf. Maka kita tawakuf. Dan di sini bisa dijamak. Dalam hal ini, dua ayat tersebut bisa dijamak dengan kemudian menetapkan dari pertama kali mereka itu bisa kemudian ya ngomong bohong, dan setelah itu mereka tidak bisa kemudian berbohong di pada hari-hari itu jamaknya di waktu tapi saya agak lupa nih pasnya, yang jelas mereka pertama kali bisa berbohong, bisa ngomong bilang-bilang ke orang-orang ya, itu tidak musyrik kamu. Lalu setelah itu mereka tidak bisa kemudian lagi berbohong. Ini dijamak dengan menempatkannya pada waktu yang berbeda. Intinya, inti jamaknya demikian. Jadi ditempatkan pada dua waktu yang berbeda. Ini ayat ini pada waktu ini, ayat yang kedua waktunya itu pada waktu ini. Wal misal ala ta'arud, dan contoh pertentangan baina khasaini, di antara dua dalil khusus. Ini Al-Imam Muslim juga tidak ingat contoh dalil dua hal yang khusus yang bertentangan. Makanya beliau tidak terus buktinya beliau tidak menyampaikan dalil, cuma menyampaikan kalimat. Artinya beliau tidak ta'ala a'lam, beliau tidak ingat dua dalil khusus yang bertentangan. Oleh karena itu satu hal yang bentuknya tadris, satu hal yang wujudnya pelajaran, itu sebenarnya tingkat ketelitiannya lain dengan taklif, lain yang memang benar-benar mau nulis. Orang mau nulis ya, kemudian dipikir dulu, dicari sehari tiga hari. Oh, nah, kalau kemudian orang tadris ya, ya maka lebih apa? Tingkat ketelitian ya tentu lebih ya, lebih rendah. Dan itu maklum ya, ma'ruf ya. Kadangnya memang berbeda. Dia katakan ayari danasun, misalnya ada nas, tidak ada nas agam jaydana. Cuma contoh aja. Dan contohnya contoh pengandaian ya. Agam jaydana hormati Zaid, Ini kalau di al-usul minimal usul ada contohnya. Saya juga lupa ya. Ada contohnya yang khasa ini. Wa nasun akhar, dan ada nas yang lain, la tukrim Zaidah. Jangan hormati Zaid. Hadza ta'arud. Ini ada pertentangan. Fa idza amkana al-jam'u, maka jika mungkin dikompromikan dengan kita katakan maksudnya hormatilah Zaid jika dia rajin, dan janganlah hormati Zaid jika dia ahmala, jika dia melalaikan, malas. Maka wajib al-jam'u, wajib kita kompromikan. Wa idza lam yumkin, jika kita tidak mungkin, maka kita beramal dengan dalil yang terakhir. Wa idza lam yumkin, jika tidak mungkin, mana dalil yang terakhir, maka faraj, maka dalil yang lebih kuat. Wa idza lam yumkin, dan jika tidak mungkin, maka tawakuf. Inilah yang beliau maksudkan dalam dua bait di atas. Hadza alladzi dzakarnahu, dan yang kami sebutkan bainal amain, ini mutlakan di antara dua dalil umum yang mutlak atau dua dalil khusus yang mutlak. Amal kisun saris adabun, jenis yang ketiga, maka beliau katakan wa khassasu fil salisi al ma'lumi bi dzil khususi lafdz dzil umumi. Wa khassasu, dan para ulama usul mengkhususkan fil fi salis, untuk pertentangan yang ketiga, al-maklum yang diketahui bizil khusus, dalil yang memiliki kekhususan, dalil yang khusus itu mengkhususkan lafdz dzil umumi, lafaz dalil yang umum. Yang ketiga, am sama khos bertentangan. Am mutlak, khos mutlak bertentangan. Maka cara mengkompromikannya tinggal lafaz yang am itu dikhususkan dengan lafaz yang khos. Idza ta'arada 'amun wa khassun fa inna nukhassisu al-'amma bil khassi. Wa hadha yaqa'u katsiran wa mithaluhu qawlu sallam fi ma saqata sama'u al-usul. Fa hadha nasun 'amun yashmalu al-qalila wal katsira. Wa qala laysa fi ma tuna khamsati awsukin sutaqatun. Hadha yukhrijul al-qalila fa hadha takhsisun lil-'ami bil khassi. Jika pertentangan dalil umum dan dalil khusus, maka kita nukhasis, kita mengkhususkan dalil umum dengan dalil khusus. Dan ini yaqa'u katsiran, dan seringkali terjadi. Contohnya dalam tanaman yang sakat sana'u, semua tanaman namanya ma mausul, maka semua hasil tanaman sakat asama, yang diairi dengan asama hujan, salah satu makna sama itu hujan, maka al-usru, maka zakatnya 1/10 dari total hasil panen. Di sini ada ma, manya ma mausul, maka yufidul umum. Maka berdasarkan hadis ini kita katakan aslinya ya, kalau kita cuma melihat hadis ini, semua jenis tanaman apapun bentuknya zakatnya 1/10. Kemudian juga kita katakan semua tanaman, semua hasil panen, banyak sedikit 1/10. Fala nasun amun, ini ada satu nas yang umum mencakup sedikit atau banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu menyatakan dalam hadis yang lain, tidak ada fi maduna khamsati awsukin, dalam dalam tanaman yang kurang dari 5 wasak sadaqatun, kewajiban zakat. Hadza yukhrijul qalil atau yukhrijul qalila, maka ini dalil kedua ini mengeluarkan al-qalil yang sedikit. Artinya jika kemudian hasil panen itu sedikit, kurang dari 5 wasak, maka tidak ada kewajiban zakat. Maka kita kompromikan dua dalil yang kelihatannya bertentangan ini dengan kita katakan lafaz umum itu dikhususkan dengan lafaz yang khusus. Fahadah taksisan, maka ini mengkhususkan lafad yang umum dengan bilkhas, dengan lafad yang khusus. Di samping mengkhususkan jumlah ya, dalam di lembar-lembar yang lewat boleh jelaskan, hadis yang kedua ini juga mengkhususkan apa? Mengkhususkan jenis tanaman yang kemudian dizakati adalah yang tausik, yang ada kemudian yang bisa wasak. Wasak itu ukuran takaran. Maka tanaman yang ditakar. Jika tanamannya bukanlah tanaman yang ditakar, maka berarti tidak ada zakatnya. Karena cuma dikatakan ausukit, dan ausik berarti mengisyaratkan kalau tanaman tersebut bisa ditakar. Maka di samping mengkhususkan jumlah, juga mengkhususkan jenis. Wa aman kismu rabbi'u faqala fi rahimallah wa fil akhiri satru kulli nutqin min kulli syikkin hukmu dzaka nutqi. Ma'nahu anna idza ta'arada nasani min wajhin fa inna nahkumu fi takhsisi umumi kullin min huma bi khususil akhar. Wa fil akhir, dan untuk bagian atau macam yang terakhir, yang keempat, maka syatru, maka bagian kulinutkin atau setengah dari setiap dalil, mingkuli syikin dari setiap bagian, hukmu dakanutki, hukum dalil tersebut. Ada dalil umum dan khusus, dalil umum dan ada dua dalil. Ya, dalilnya yang pertama umum dan khusus, ini juga umum dan khusus. Maka kekhususan dalil pertama ditaksis dengan keumuman dalil yang pertama ditaksis dengan kekhususan dalil yang kedua, dan keumuman dalil yang kedua ditaksis dengan kekhususan dalil pertama. Maknahu maknanya idza ta'arada, jika bertentangan dua nas min wajhin dari satu sisi, karena tidak dalam semua sisi, kan cuma dalam satu sisi saja, maka kita menetapkan ditaksis mengkhususkan keumuman masing-masing dalil dengan kekhususan dalil-dalil yang lain. Jadi keumuman dalil yang pertama ditaksis dengan kekhususan dalil yang kedua, keumuman dalil yang kedua ditaksis dengan kekhususan dalil pertama. Gitu maksudnya. Misalnya dalika kalau Nabi SAW la salata ba'da subuhi hatta tatla syamsu. Kalau sesalam idza taghalla atakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Fal awwalu la salata ba'da salati subuhi, kurang salat ya. Hatta tatla syamsu, sehingga hatta tatla syamsu fihi umumus salati. Di anna qawlahu sesalam la salata salatan nafiratun fi syaqqin nafi fata umum. Wa fi khusus zaman wa ma baina salati subuhi ila tulu'i syamsi. Wa qala sallam idza dakhala atakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Fihi umumus salati wa umumun nahyi anil julusi, walakinna salata hadza khassatun fi tahiyatil masjid. Fa hadza rajulun dakhala fi waqtin nahyi idza kunna lahu la tusalli nakunu qad akhadna fi umumin nahyi la salata ba'da subuhi hatta tatla syamsu. Wa idza qulna salli nakun akhadna bi umumi idza qala idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini fa bi ayyihima na'malu. Contohnya sabda Nabi SAW, tidak ada salat sesudah salat subuh sampai matahari terbit. Dan Nabi juga mengatakan, jika salah satu kalian masuk dalam masjid, maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. Dalil pertama yaitu la salata ba'da salati subuhi atau ba'da subuhi hatta tatla syamsu, maka di sini mengandung sisi umum dan sisi khusus. Di mana sisi umumnya? Fihi umumus salat. Di sini mengandung sisi umum yaitu salatnya. Nabi mengatakan la salata. Salata di sini nakirah dalam rentetan atau konteks negasi. Kata umum, maka maknanya umum, tidak ada salat apapun itu, apapun bentuknya. Ya, tidak ada salat apapun bentuknya, apapun macamnya. Jika sesudah salat subuh, maka tidak ada salatnya, sisi salatnya umum. Namun di sini ada kekhususan sisi khusus, wafi khusus zaman. Tidak boleh salatnya itu cuma di waktu yang tertentu, yaitu antara salat subuh, selesai salat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian sabda Nabi SAW, jika salah satu kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Maka dalil kedua ini juga mengandung sisi umum dan sisi khusus. Sisi umumnya umumus sholat atau umumun nahyi anil julusi, keumuman larangan untuk duduk sampai sholat dua rakaat. Ini keumuman larangan untuk duduk. Ya, di waktu kapanpun masuk masjid, maka tidak boleh duduk sampai sholat. Di waktu kapanpun, waktunya, kalau dalil yang pertama itu waktunya khusus, kalau ini waktunya umum. Di waktu kapanpun, ya, di waktu kapanpun umum. Waktu kapanpun orang itu masuk masjid, nggak boleh duduk. Namun sisi khususnya, walakinna salata hadhi khafatun. Akan tapi ada sisi khususnya, yaitu sholatnya. Sholat yang diperintahkan ketika kemudian masuk masjid itu cuma dua rakaat. Cuma dua rakaat, dan para ulama menyebutnya tahiyatul masjid. Maka sholatnya adalah khusus di tahiyatul masjid, masalah tahiyatul masjid. Nabi tidak mengatakan untuk kemudian setiap kali sholat untuk sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Sholatnya cuma satu, cuma khusus saja, dua rakaat saja. Maka waktu larangan duduk sebelum sholat itu umum. Sedangkan sholat yang kemudian sholatnya khusus cuma dua rakaat saja, tidak empat rakaat. Maka fahadza rajulun, jika ada seorang masuk masjid fi waqti nahyi, di waktu talarat, idza qulna lahu, yaitu waktu sesudah salat subuh, jika kita katakan padanya kamu jangan salat, maka berarti kita akhadna bi umumin nahyi, kita mengambil keumuman larangan, la salata ba'da subuhi hatta tatla syamsu. Jika kita katakan sholli, salatlah, maka kita berarti mengambil keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taghalla ahadukumul masjida. Fa fi ayyi ma na'malu? Maka dengan dalil yang mana kita beramal? Kita beramal dengan yang mana? Dan jawab, fi hadhil hali, hal itu mu'anas ya dalam bahasa Arab. Fi hadhil hali yu'malu bihima jami'an fi surati allati yattafiqani fihima. Kama idza taqala al-masjid fi ghairi waqti nahyi fa inna la yajlisu hatta yusalli ar-ra'ataini. Maka jawabannya kita katakan dalam kondisi ini yukmal diamalkan bima dua dalil jami'an semuanya dalam bentuk ya, dalam fakta, dalam bentuk kejadian yang yattafiqani, keduanya memiliki titik kesamaan. Yaitu contohnya, jika ada orang masuk masjid fi ghairi waqti nahyi, tidak pada waktu larangan, maka dia hendaknya la yajlis, tidaklah duduk sampai sholat dua rakaat. Wa yatawaqqafu fi suratil lati yaqa'u fiha ta'arudu. Dan kita tawakuf, kita berhenti, kita diam, tidak berkomentar dalam bentuk yang ya kaufiha, terjadi di sana at-ta'arudu, pertentangan. Illa idza wujida ma yu'ayyidu umuma ahadihima. Kecuali jika ditemukan dalil yang menguatkan keumuman salah satu dari dua dalil tersebut. Mana yang kita jadikan pegangan? Fa inana na'malu bihi, maka kita beramal dengannya. Kalau di sini gimana? Bahuna wajibna anan nahya anis salati ba'da salati subahi ad'afu minan amr bisalati. Wajibzalika anan nahya anis salati ba'da salati subahi qad warada taksisuhu fi iddati mawadhi'a minha i'adatul jama'ati, yakni lau cikta ba'da an salaita subaha wajabta anna sayisaluna jama'atan fasalim ahum. Wa minha ruk'atat tawafi fa innahuma yajuzani fi waqti nahyi. Wa minha sunnatul wudu'i fa tamazzaqa bidzalika umumun nahyi 'anil salati ba'da al-fajr. Wa lidzalika naqul innal qawla ar-rajih fi hadhihi al-mas'alati anna kulla salatin laha sababun fa inna yajuzu an tuqala fi waqti nahyi. Li'anna wajadna anna umuman amri fi hadhihi al-salati allati laha sababun aqwa. Qala rahimahullah fakhsus umuma kulli nutqin minhuma bititi min kismaihi wa'rifan huma. Al-murad bi hadzal bait umumu kullin minhuma ukhsushu bi khususil akhar hatta taslam min mu'aradatin nasaini. Wa'una di sini maksudnya kita dapatkan bahasanya larangan untuk sholat sesudah sholat subuh itu keumuman larangannya lebih lemah daripada perintah untuk melaksanakan sholat ketika masuk masjid. Wajudzalika ya, sisinya, sisi pemahamannya, anak nahiyatnya larangan untuk sholat sesudah sholat subuh qad warada takhsisuhu, sudah mengalami takhsis dalam banyak tempat. Contohnya i'adatul jamaah, contohnya i'adatul jamaah, mengulangi sholat jamaah. Artinya lau cita seandainya kau datang sesudah melaksanakan sholat subuh ke satu masjid dan kau dapatkan jamaah masjid tersebut yusalluna jama'atan sedang sholat jamaah fasallimahum, maka sholatlah engkau bersama mereka. Ini ada hadisnya ya. Nabi sallallahu sedang sholat subuh ya. Selesai sholat subuh Nabi lihat ada dua orang yang cuma duduk-duduk tidak ikut sholat, maka Nabi panggil ringkasnya, kemudian Nabi katakan jika engkau sudah sholat ketemukan orang-orang sedang pada sholat, maka dalam kau sholat bersama mereka. Maka ini dalil khusus, dalil yang menunjukkan kalau larangan sholat sesudah sholat subuh itu sudah kemudian mengalami takhsis dalam hal ini. Ini hadisnya ada di Bulughul Maram. Wa minha dan yang lainnya raka'at tawaf, dua rakaat tawaf, karena dua rakaat tawaf itu ya juzani di waktu nahi, itu dibolehkan di waktu larangan. Demikian juga tawaf, karena Nabi SAW mengatakan tawaf itu adalah sholat. Ini dalam hadis ya. Nabi mengatakan, hadisnya ada di Al-Wajiz ya. Tawaf itu adalah sholat, akan tapi cuma diperbolehkan ngobrol pada saat tawaf. Maka janganlah kalian ngobrol kecuali dengan kebaikan. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, wahai Bani Hasyim, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian menghalangi jika ada orang yang tidak tawaf di Ka'bah ini di waktu kapan. Dari waktu malam, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan jika boleh kemudian tawaf di waktu kapanpun, maka ya, nah itu kemudian ya ada sholat sunnah dua rakaat sesudah tawaf. Maka terkhususkan lagi ya, maka terkhususkan lagi. Nabi mengatakan boleh tawaf dan waktu sholat, boleh kalian kemudian tawaf di waktu kapanpun. Jika ada orang yang tawaf di waktu kapanpun, baik di waktu malam ataupun siang, janganlah kalian melarangnya. Wa minha sunnatul wudu, dan demikian juga sunnah wudu. Bilal mengatakan tidaklah aku berwudu ya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Gitu. Bilal mengatakan tidaklah aku berwudu baik di waktu malam ataupun di waktu siang, kecuali aku kemudian sholat sesudah dengannya, dengan wudhu tersebut sekuat yang kulakukan, semampu yang kulakukan. Maka beliau mengatakan tidak laku berwudhu baik di waktu mana ataupun di waktu siang, dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkari perkataan Bilal tersebut, yang berwudhu baik yang setiap kali berwudu baik di waktu malam ataupun di waktu siang, kemudian sholat sesudahnya. Maka ringkasnya, fatamazzaqa bidzalika, maka robeklah, maksudnya lemahlah keumuman larangan sholat sesudah terbitnya fajar. Oleh karena itu kami katakan sehingga pendapat yang rajih dalam masalah ini, biasanya setiap sholat laha sababun yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di waktu larangan. Karena kita temukan bahwasanya keumuman perintah dengan sholat yang memiliki sebab tersebut, allati laha sababun, aqwa, itu lebih kuat daripada keumuman larangan sholat di waktu yang terlarang. Sehingga dari hal ini, dari penjelasan ini ada, kita bisa simpulkan satu kaidah, bahasanya dalil umum yang tidak mengalami takhsis itu lebih kuat daripada dalil umum yang terkena takhsis. Ya, artinya jika ada dua dalil, dua dalil umum yang satu itu apa sudah terkena takhsis dan yang satu tidak terkena takhsis, maka kita mendahulukan dalil umum yang tidak terkena takhsis. Fakhsus umum akuli nukin min huma fididdi min kismaihi wa'rifan huma. Maka khususkanlah keumuman setiap dalil fididdi dengan lawannya, dalil yang lain min kismaihi, dari dua dalil tersebut, dari dua macam tersebut, umum dan khusus, wa'rifan huma, dan ketahuilah keduanya. Artinya, maksudnya umum mukulin min huma, keumuman setiap dalil, dua dalil tersebut, ukhsushu, khususkanlah dengan kekhususan dalil yang lain, hatta taslam, sehingga engkau terbebas dari mu'aradati an-nas, pertentangan dua nas. Babul ijma, kita masuk bab baru tentang ijma. Al-ijma' fil lughati yutlaqu 'alal ma'nayaini. Ahaduma al-azmu watani al-ittifaqu. Misal al-azmi qawlu ta'ala fajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Qawlu fajmi'u amrakum, yakni azimu wa'tamiduhu. Wa makna asalis al-ittifaq misalu wa misaluhu qawluna ajmal ulama' ala kaza, fa makna ajma'u huna ay ittafaqu. Al-ijma' secara bahasa yutlaku digunakan untuk dua makna. Yang pertama adalah azam, tekad, niat. Dan yang kedua adalah ittifaq. Contoh yang maknanya azam dalam ayat fajmi'u amrakum, maka tekadkanlah perkara kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Ijma' di sini maknanya bertekadlah dan bersandarlah. Bagaimana juga dalam hadis tentang masalah niat, puasa malam yujmi asyama kebelal fajri falasya malahu. Malam yujmi, barang siapa yang tidak berniat, bertekad asyama, berpuasa kebelal fajri, sebelum terbenya fajar, falasya malahu, maka tidak ada puasa untuknya. Ijma di dalam hadis ini maknanya ada niat. Kemudian maknanya itu adalah ittifaq, kesepakatan. Contohnya jika kalimat ajmal ulama ala kada, ulama sepakat tentang hal ini, maka ajma'u huna artinya ittifaq, sepakat. Wala budda fil ijma' min an na'rifa ma huwa thumma na'rifa martabatahu fil adillah wal huwa min al adillah awla. Dan tidak boleh tidak tentang ijma' kita mengetahui ma huwa, apa definisinya, kemudian kita mengetahui kedudukannya dalam dalil, apakah dia termasuk dalil ataukah tidak. wa ittifaqu kulli ahli al-asri ay ulama al-fiqhi tuna nukri ala tibari hukmi amrin qad hadas syar'an ka hurmati salati bil hadas. Para ulama, ijma adalah ittifaq, kesepakatan kulli ahli al-asri, seluruh orang yang ada di waktu itu, yang dimaksud adalah ulama al-fiqhi, ulama fikih, dunanukri tanpa ada pengingkaran. Alat tibar untuk menganggap, menetapkan hukmi amrin, hukum satu perkara, qad hadas yang sudah terjadi, syar'an syara syar'i, semacam haramnya sholat, bil hadasi dalam kondisi hadas. Hadza wa ta'rif al-ijma', fal ijma' wa ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah 'ala hukmin syar'iyyin. Fa qawluna ittifaqun kharaja bihi idza lam yakun ittifaqun. Wa qawluna mujtahidi hadhihi al-ummah kharaja bi ulama'u ghairiha. Falaysa bi hujjatin. Wa kharaja bidzalika ahlu taqlidi fa innahum la yu'adduna min al-ulama'i bi ittifaqi. Wa qawluna ala hukmin syar'iyyin kharaja bi ma law ittafaqu ala hukmin hissiyyin aw hukmin 'adiyyin fa dzala ibrata bihi fala budda ayatuna al ittifaqu ala hukmin syar'iyyin. Nah, inilah definisi ta'aruf ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid di umat ini ala hukmin syar'iyyin, terhadap satu hukum syar'i. Ini ada kesepakatan, ada mujtahid, dan ada hukum syar'i. Itu tiga rukun ijma. Ittifaq, ulama al-mujtahidin, dan hukmin syar'i. Maka perkataan kami ittifaq maka tidak termasuk ijma idza lam yakun ittifaqan, jika tidak ada ittifaq di sana meskipun cuma satu orang. Seandainya kemudian hal ini semuanya semua orang sepakat kecuali satu orang, maka kita katakan belum ijma. Karena harus ittifaq. Mujtahid umat ini maka tidak termasuk ijma jika ulama ughairiha. Jika kesepakatan ulama namun bukan ulama umat ini. Nah, ulamanya Nasrani, ulamanya Bani Israel, maka mereka bukanlah hujjah. Wa kharaja, dan keluar dengan perkataan kita mujtahid ahlu taklid, orang yang cuma taklid saja, maka layu aduna tidaklah teranggap terhitung minal ulama dari di, termasuk ulama beritifak dengan sepakat ulama bagaimana dinukil oleh al-imam Ibnu Abdul Barr. Beliau mengatakan bahasanya ulama sepakat kalau ahli taklid bukan ulama. Dan dinukil oleh al-imam Ibnu Qayyim di I'lamul Waqi'in dan beliau setujui. Kemudian ala hukmin syar'iyin, terhadap satu hukum syar'i, maka tidak termasuk ijma dalam istilah mara'it tafaku, seandainya mereka-mereka bersepakat ala hukmin hisyin, satu hukum yang berdasarkan indra, indrawi, atau hukmin adiyin, atau hukum yang berdasarkan ada kebiasaan. Kebiasaan kita mengatakan kalau kemudian suasananya panas, gerah sekali, oh mungkin nanti mau hujan, itu adiyin. Boleh jadi enggak, seandainya kemudian ada kesepakatan tentang hukum adiyin seperti ini, ya bukan ijma. Api panas itu hukum hisyen. Kesepakatan tentang hukum hisyen ya bukan ijma. Fadzala ibrata bi, maka ini tidaklah perlu dipedulikan. Fala budda, maka tidak boleh tidak. Ittifaq itu harus ala min syar'iyyin, terhadap hukum syar'i. Walaqad qayyada al-mu'allifu ahlal 'asri bi annahum al-fuqaha. Faqala ay ulama al-fiqhi wa hadha yughni anhu qawluna ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah. Wa alayhi fa innahu law ittafaqa ulama an-nahwi 'ala mas'alatin ma fa inna la tadkhulu fi hadha at-ta'rifi fa laysa lana fihim sya'nun yattafiquna aw yakhtalifuna. Wa laqad qayyada al-mu'allif, mu'allif membatasi ahlul asri penduduk di satu masa, manusia di satu masa dibatasi, yaitu maksudnya adalah fukuha. Kita katakan ulama fikih. Maka kalau berdasarkan definisinya Syaikh Utsaimin, ittifaqu mustahidi hadhihi ummah ala hukmi syar'iin, maka sebenarnya ucapan tersebut sudah tidak perlu, sudah dengan perkataan beliau mustahidi hadhihi ummah. Perkataan mustahidi hadhihi ummah itu sudah mewakili al-fuqaha. Artinya apa? Ya, tentang persyaratannya itu sama. Persyaratan itu sama Syaikh Utsaimin dengan mu'alif. Sama beliau tidak membantah mu'alif. Setuju saja kalau itu ada ulama fikih. Namun kalau Nadhim Marokat menegaskan ulama fikih, namun kalau kemudian definisinya Syaikh Utsaimin mujtahidi hadil ummah, itu sama saja. Jadi ijma satu hal itu adalah berdasarkan ijma pakarnya di bidangnya masing-masing. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mukadimah tafsir. Beliau katakan bahasanya ijma satu hal itu tergantung ijma pakar. Pakarnya masing-masing. Artinya jika kemudian ulama nahu sepakat demikian, para orang-orang yang teranggap pakar nahu sepakat tentang masalah nahu demikian, maka itu ijma. Kok kemudian ada orang yang pakar fikih dan dia bukan pakar nahu, kok mengatakan enggak setuju, maka perkataannya la yutabah. Perkataannya tidak teranggap. Karena dia bukan pakarnya. Maka setuju dan tidak setuju, ya terserah dia. Kemudian juga sebaliknya. Ada masalah fikih. Ada masalah fikih. Seluruh pakar fikih mengatakan demikian. Ada seorang pakar nahwu yang tidak pakar fikih. Kita katakan demikian karena kalau zaman dulu, para ulama di masa silam, sering mereka itu dobel-dobel. Mereka ulama fikih, ya ulama nahwu. Ya. Maka kemudian ada orang yang pakar nahwu, bukan pakar fikih, enggak setuju, masa kayak gitu kan? Maka khilafnya orang beliau ini tidak terangkat, karena ijma satu hal itu adalah ijma pakar dalam hal tersebut. Ijma kemudian ulama pakar hadis mengatakan bahasanya bersepakat hadis ini dhaif. Sepakat seluruhnya hadis ini dhaif. Ada ulama fikih atau ulama tafsir yang bukan ulama hadis. Ini enggak dhaif nih. Nah, maka perkataan dia tidaklah diterima. Karena ijma satu hal adalah ijma pakar di bidang tersebut. Fa'alaih maka berdasarkan hal tersebut, fa'inal ittafaqa ulama nahwi, seandainya ulama nahwu itu bersepakat ala mas'alatin ma terhadap satu masalah, masalah nahwu tentunya, fa'inal la tadkhulu fi hadza ta'rif. Maka kesepakatan tersebut tidaklah masuk dalam definisi ini. Jadi ijma' dalam definisi yang tadi disampaikan, ijma dalam masalah fikih. Ini ulama nahwu ijma dalam masalah nahwu. Apakah itu bisa disebut ijma? Maka berdasarkan ta'rif atau definisi di usul fikih, ijma'nya ulama nahwu itu tidak bisa disebut ijma. Dan dipersyaratkan fuqaha dalam definisi. Falai salana maka bihim sya'na, maka kami tidak punya kepedulian dengan mereka. Ya tafakkiuna aw yakhtalifun, sepakat ataupun tidak gitu. Jadi kalau menurut istilah usul fikih, ijma' itu cuma ijma' dalam masalah fikih saja. Meskipun ijma' secara umum itu ya dalam semua bidang. Ini ada ijma' dalam tafsir, ada ijma' dalam hadis, ijma' dalam nahwu dan sebagainya. Namun kalau kemudian menurut istilah usul fikih, maka ijma' itu cuma khusus ijma' masalah fikih. Sehingga ijma' tafsir itu dalam definisi yang tadi kita sampaikan tidak termasuk ijma' dan tidak bisa disebut ijma' menurut ini. Jadi ijma' itu ada makna luas dan ada makna sempit, gitulah bahasa bebasnya. Ada ijma' dalam makna luas, ya kesepakatan pakar masing-masing bidang ilmu tentang satu hal dalam bidang ilmu mereka. Ada ijma' dalam pengertian sempit, itu ijma' dalam istilah usul fikih yang hanya membatasi pada ijma' masalah fikih semata. Kalau Rasulullah kata hadas saan kahumatul salat fil hadas, kahumatul salat fil hadas, zahir kalamil mu'alif anna dalilaha al ijma, walaysa sekadalika, bal daliluha an nafsu qabla al ijma. Kala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn. Wal amru bil ghusli nahyan an tarki la hajata ila al qawli bi annahu sahihun fil ijma. Haramnya salat ketika dalam kondisi hadas, zahir ucapan mu'alif bahasanya dalilnya adalah ijma. Dan setelah demikian, bahkan dalilnya adalah nas sebelum ada ijma, yaitu perintah untuk berwudu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Perintah berhusli untuk kemudian berwudu, maka nahyun adalah larangan untuk tidak berwudu. Walah hajata dan sebagainya tidak ada kebutuhan untuk mengatakan terlarang sabitun bil ijma dengan ijma. Ini demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Kita masih punya kesempatan sekali lagi senin depan insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala ana alhamdulillah. Ada tanggapan yang apa? Tanggapan